Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar anak-anak muda Tasik? Alhamdulillah. Ya. Ya, pertama-tama saya pengen ngucapin puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh deh foto-foto dulu. Ada ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih kita nikmat malam ini kita bisa ngumpul di Masjid Agung Tasik ini bareng-bareng anak muda semuanya dari berbagai macam komunitas dan hobi. Mungkin di sini ada teman-teman dari anak-anak skate yang biasa main di Munsun. Ada anak-anak BMX. Ada anak-anak yang senang ke Batu Karas. Ketahuan kalau yang rajin ke Batu Karas biasanya agak-agak dop. Ada teman-teman anak motor dari pondok pesantren dan dari mall. Ada mall di sini? Yang rajin ke mall. Yang malam ini menghabiskan malam minggunya enggak di mall, walaupun itu salah satu hobi saya juga. Mungkin yang biasanya malam minggu nongkrong di Munsun sambil nyeket. Walaupun saya juga senang lihat anak-anak skate main, walaupun gak bisa. Yang malam minggunya biasanya dipakai untuk ngepoin Instagram mantan. Alhamdulillah malam ini kita dapat hidayah ya. Males ngepoin yang udah lalu. Nanti aja ngepoinnya setelah ini. Dapat hidayah bisa bareng-bareng duduk itikaf. Dari sejak ada yang dari subuh kayaknya maghrib isya sampai subuh lagi insyaallah pasti kalau dari subuh ke subuh jomblo nih karena kalau udah nikah nggak mungkin dari subuh ke subuh jadi insyaallah masa-masa jomblo itu adalah masa-masa itikaf setuju? Jadi buat jomblo malam ini jangan pulang di sini aja kalau pengen pulang harus jadian. Ya. Insya Allah yang di atas para bidadari-bidadari surga sebetulnya udah menanti dari sekian tahun. Tinggal kita berani gak nih untuk datang. Udah datang Ustaz tapi ditolak, datang lagi. Ditolak datang aja terus sampai dia capek no, capek nolak. Ini ngomong apa ya? Ya makasih banget udah pada datang dan udah bisa ngumpul di masjid. Kita coba sesekali, kalau bisa seringkali mengisi waktu mingguan dengan nongkrong di masjid. Mudah-mudahan nanti di depan masjid juga banyak kopi-kopi gratis. Jadi sambil kita nongkrong, kita bisa ngopi, kita bisa chit-chat sama teman-teman kita tentang ayat, tentang hadis, tentang hal-hal yang insya Allah bisa nambah iman. Makasih banget, saya merasa bangga. Merasa beruntung bisa ada di antara teman-teman semuanya. Yang jomblo tolong angkat tangan. Masya Allah. Sekali lagi ya di foto ya. Angkat tangan yang jomblo. Masya Allah. Yang udah bosan jomblo. Yang di atas tinggal ngetek aja di bawah ya, yang mana tinggal difotoin, ntar zoom in. Insya Allah mudah-mudahan didoain, ya Allah kayak gini nih. Tapi jangan terlalu ke depan ya, di situ-situ aja. Ini insya Allah udah gak jomblo. Pamer. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini saya pengen sharing beberapa kisah. Dan saya mah bukan ulama yang ilmunya dalam, jadi gak akan bahas tentang fikih. ada banyak kiai di Tasik yang luar biasa yang udah sering ngajarin kita tentang fikih, mana yang halal, mana yang haram dan seterusnya. Malam ini saya pengen sharing aja nih, sharing kisah-kisah tentang orang yang dibela sama Allah. Kisah-kisah orang yang dibela sama Allah. Pernah gak dibela sama Allah? Pernah gak dibela sama mantan? Pas lagi reunian, jalan nih, ketemuan sama teman-teman. Ada dia di situ. Terus ada yang iseng sama kita atau ada yang baper sama kita, dia belain. Lo gak usah gitu, dia gak seburuk yang lo sangka. Pernah gak dibela sama seseorang yang kita pernah sayang? Yang ada ditikung ya. Ini yang ngebelain kita tuh bukan manusia. Dibelain sama orang tua, pasti. Dibelain sama guru, kadang. Tergantung kita kan ya, kalau kita baik ya dibelain. Dibelain sama teman, okay, itu karena emang satu komunitas, satu main, satu geng, okay lah. Tapi sekarang yang ngebelain kita, Allah, pemilik alam semesta. Yang kalau Allah udah ngebelain kita, tiba-tiba kita jadi selebgram langit. Diposting sama Allah di Instagram langit. Ada tuh hadis postingan gimana Allah nge-mention kita di antara para malaikat. Gimana cara Allah nge-mention? Allah kalau cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, aku cinta sama Ed Fulan bin Fulan. Pakai Ed-nya. Underscore. Bukan yang akun fake ya, yang beneran. Aku cinta kepada Ed Fulan underscore bin Fulan. Maka cintailah dia. Akhirnya Jibril langsung nge-like, langsung nge-follow orang itu. Setelah Jibril nge-follow, dia akan nge-repost. Nge-repost berita dari postingan Allah tadi kepada malaikat-malaikat lain. Dia repost, dia bikin grup di Instagramnya atau grup di WA-nya, broadcast. Apa broadcastnya? Malaikat-malaikat, Allah cinta kepada Ed Fulan underscore bin Fulan. Aku juga mencintainya, maka cintailah dia. Tiba-tiba semua malaikat nge-following dia. Followernya nambahnya, statistiknya tuh naik drastis. Yang tadinya cuma 1.000-2.000 sekarang 1,3 juta. Cih. Baru juga segitu. Di-follow sama para malaikat. Kalau yang nge-follow-nya manusia, biasa. Yang luar biasa, yang follow itu adalah istri. Jadi gak usah banyak-banyak sampai 1.3 juta. Kalau gak ada istri satu pun buat apa ya? Mending follower satu, istri. Instagram sepi, gak ada postingan. Karena postingan semua rahasia. Yeah. Kalau ada postingan yang masih bisa dipublish, berarti statusnya masih sendiri. Begitu berdua, semua jadi di-lock, gak bisa masuk lagi. Karena sudah harus disensor. Gak ngerti ya? Nikah dulu. Malaikat nge-following dia tuh, tiba-tiba jadi selebgram langit. Udah gitu malaikat juga semuanya pada nge-repost, masing-masing nge-repost, repost, repost. Kepada siapa? Kepada makhluk yang berada dalam tanggungan atau kerjaan malaikat. Malaikat di laut akan bilang kepada semua ikan, sesungguhnya Allah mencintai Fulan, underscore bin Fulan. Jibril juga mencintainya, malaikat juga mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga tiba-tiba seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jin ataupun syaitan, semuanya akan nge-follow dia dan mendoakan dia dengan doa-doa yang baik. Bahasa sosmednya semuanya bakalan nge-like. Ini orang yang dibela sama Allah. Nah, pengen gak teman-teman jadi orang yang dibela sama Allah? Dibela sama teman kan kita merasa bahagia banget ya. Ternyata dia bela gua gitu. Gimana yang ngebelanya? Allah. Ketika kita punya masalah sama seseorang, Allah yang akan ngedukung kita. Kata Allah, aku sama dia deh, gak sama kamu. Kita datang ke calon mertua, kita bilang, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pengen menyampaikan niat baik. Ada apa deh? Saya pengen menyempurnakan agama. Gimana? Saya pengen nikah. Bagus itu dek, dengan anak bapak. Nah itu kurang bagus dek.

Pokoknya kalau Ummu Salamah udah masak, Nabi itu senang banget. Masakan kesukaan Nabi itu dimasakin sama Ummu Salamah. Nah sekarang kita ngebahas cewek lain nih yang dibela sama Allah pas dia lagi ada masalah dengan suaminya, namanya Khawlah bintu Sa'labah. Apa yang terjadi? Khawlah tuh diuji dengan punya suami pemarah. Orangnya tuh gampang bete, gampang marah-marah. Pokoknya kalau udah jalan sama suaminya di jalan dia marah-marah aja, sama supir angkot marah, sama motor marah, marah aja kerjaannya. Dasar nih orang gak bisa nyetir, dasar nih angkot, dasar kerjaannya marah-marah. Dan kalau istrinya salah dikit dimarahin sama suaminya. Sampai suatu saat saking suaminya ini udah marah dan emosi banget, suaminya pun menzihar Khawlah. Apa menzihar? Menzihar itu menyebutkan istri seolah-olah jadi ibu sehingga dia menjadi haram buat suaminya, kayak ditalak tiga gitu. Kamu buat saya seperti ibu saya, berarti udah gak bisa lagi jadi suami istri, udah jadi kayak ayah, ibu dan anak. Itu tradisi Arab jahiliyah. Nah gara-gara dia dizihar sama suaminya, dia kan bingung. Terus kalau saya udah digituin, apakah saya masih boleh serumah sama suami saya? Masih boleh tidur bareng dengan suami saya? Kan bingung nih. Minta nasihat dan fatwa kepada kiainya. Waktu itu adalah Rasulullah SAW. Datang nih Khawlah ke Nabi dalam wajah yang sedih. Baru dizihar, ditalak tiga sama suaminya, dia datang. Ya Rasulullah, apa hukum seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya udah gak halal lagi. Nabi mengatakan, kalau gitu engkau wahai Khawlah sudah cerai dengan suamimu. Udah gak bisa lagi bareng. Bersabar wahai Khawlah. Akhirnya Khawlah pun pulang dalam keadaan sedih. Dia curhat kepada Allah. Ya Allah, memang suami saya itu banyak salahnya. Memang suami saya itu pemarah. Tetapi dialah cinta pertama saya. Coba. Ketulusan cinta cewek. Dialah cinta pertama saya. Dan dia gimana bisa hidup? Siapa yang akan ngerawat dia? Kalau dia menceraikan saya, selama ini yang ngerawat dia cuma saya. Ya Allah, bagaimana ini? Watashtaki ilallah. Minta nasihat kepada manusia, tapi curhat kepada Allah. Itu ayatnya tuh. Tujadi luka watashtaki ilallah. Dia minta fatwanya kepada kamu Muhammad, tapi curhatnya kepada Allah. Jangan terlalu sering curhat kepada manusia. Bahaya. Apalagi dua-duanya masih jomblo. Kita curhat ke teman kita. Gue lagi kecengin cewek nih. Kayaknya soleha banget. Hafal juz 30. Oh gitu? Ya. Anak mana? Ya sekampung sama kita, namanya si Fulan dan seterusnya disebutin, identitasnya, CV-nya udah lengkap. Ternyata dia duluan yang maju. Ditikung di tengah jalan, kan itu berat banget ya. Gara-gara apa? Kok dia tahu tentang cewek itu? Gara-gara curhat kita. Allah tidak pernah menikung hambanya. Hamba sesama hamba saling menikung. Muncullah adegan nanti datang di acara wedding mantan. Udah gitu nyanyi kayak gitu yang baper-baperan gitu ya. Nangis berjamaah. Ini karena sering curhat kepada manusia. Manusia juga kadang-kadang nyebelin. Kita curhatnya sedikit baru opening, dia udah balas curhat lebih banyak lagi. Gua habis diputusin, caranya gak enak lagi tuh. Gimana gak enak? Dia cuma ngomong gini, kita jadi adik kakak aja ya. Kan berat banget buat gua. Oh gitu, lu masih mending, gua lebih parah dari itu. Cerita dia tuh, akhirnya dia yang curhat sama kita. Itu ke manusia. Kalau ke Allah, gak gitu. Allah maha sami'un. Maha arti sami'un itu gak pernah lelah mendengar. Itu arti sami. Gak pernah lelah mendengar. Kita curhat semalam suntuk juga, Allah tetap sayang sama kita. Udah ya, kelamaan curhat kamu, yang lain hamba-hambaku masih banyak tuh. Gak ada kayak gitu. Makin kita lama curhat sama Allah, makin Allah sayang sama kita. Makin kita lama curhat kepada manusia, makin dia sebel sama kita. Bayangin kita telepon teman kita, baru juga 10 menit, maaf ya udah lobet, maaf ya gue harus ngangkat jemuran, maaf ya dan seterusnya. Manusia, tapi Allah sami'un, maha mendengar. Arti maha mendengar ini, Allah tuh gak pernah bosan ngedengerin curhat hambanya. Jadi bukan hanya diambil dari angle Allah maha mendengar segala ucapan kita, bukan cuma itu angle-nya. Ambil angle-angle yang motivasi. Ternyata Allah itu gak pernah bosan, gak pernah capek ngedengerin curhat kita. Jadi kalau kita pengen curhat yang panjang, yang gak akan pernah dicuekin. Kadang-kadang kita curhat lewat telepon ke teman kita, di loudspeaker dia ngapain gitu ya. Kok gak ada suara dia, kok diam-diam aja. Kamu dengar kan? Dari jauh dia langsung lari. Iya dengar, terus pergi lagi. Kita ngomong sendiri, teleponnya ditaruh di atas bantal, dia pergi. Itu manusia, Allah enggak. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau kita tanya ke Allah pengen curhat, Allah bukan menjauh, apa-apa sini-sini, dekat. Allah malah mendekat pada kita. Apa? Wahai hamba-Ku, ada apa? Kalau teman kita menjauh, kalau Allah mendekat, coba. Sami'un qaribun. Orangnya tuh qarib. Kalau bahasa kita karib, akrab orangnya. Bukan orangnya, zatnya. Allah itu zatnya akrab. Asik gitu. Enggak bakalan nyebelin. Allah gitu banget sih, saya udah capek-capek curhat semalaman ternyata enggak didengar. Enggak. Sami'un. Curhat ke Allah. Begitu Khawlah curhat ke Allah, akhirnya Allah turunkan ayat ini. Sesungguhnya Allah sudah mendengar dan melihat percakapan kalian berdua. Maka sesungguhnya zihar itu perbuatan dosa, maka tetapi bisa untuk dianulir. Gimana menganulir zihar? Nanti dijelasin di ayat-ayat berikutnya. Allah marahin suaminya, Allah menasehati Rasulullah, sehingga akhirnya Rasulullah memanggil kembali, Khawlah, Khawlah kesini dong, datang Khawlah, ada apa ya Rasulullah? Allah telah mendengar percakapan kita, wahai Khawlah. Allah mendengar percakapan Rasul dengan Khawlah, dan disebutin percakapannya, sehingga kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya perbuatan zihar itu adalah dosa besar. Dimarahin tuh suaminya sama Allah. Allah sendiri yang marahin suaminya. Gimana kok ada cewek yang dibela banget sama Allah sampai suaminya dimarahin Allah ketika menyakiti dia. Ini seseorang yang luar biasa. Sesuatu banget nih. Bisa gak kita jadi cewek-cewek yang seperti Khawlah di zaman now? Bisa gak tuh? Dibelain sama Allah. Begitu kita ada masalah sama teman kita, dia menghina kita, mencela kita, Allah yang ngebelain kita. Mungkin gak akan turun wahyu lagi karena wahyu sudah terputus sejak Rasulullah wafat. Tapi Allah punya banyak cara membela hambanya, bukan cuma dengan wahyu. Apa rahasia Khawlah jadi orang sekeren ini? Sehingga ketika suatu hari Umar bin Khattab udah jadi presiden, presiden kedua, Amirul Mukminin julukannya, Umar pernah lagi kayak blusukan, lagi jarambah gitu masuk ke gang-gang. Tiba-tiba ketemu Khawlah. Dan waktu itu Khawlah udah jadi nenek-nenek, udah agak senior nih. Lihat Umar lewat, diberhentiin sama Khawlah. Tunggu dulu. Bayangin presiden diberhentiin sama nenek-nenek. Ini presiden luar biasa ya. Mobilnya dengan apa segala pas pampresnya diberhentiin sama dan pakai pas pampres karena banyak yang pengen bunuh Umar kan, akhirnya terpaksa pakai pengawal. Diberhentiin sama Khawlah, tunggu dulu, berhenti. Umar turun dari ontanya, kemudian Khawlah mengatakan, ya Umar, coba digini-giniin sama Khawlah, nenek-nenek giniin presiden. Ya Umar, dulu itu kamu itu cuma anak kecil ingusan yang kami panggil Umair. Umar itu artinya Umar kecil. Kayak Sam jadi Semi, anak kecil jadi. Umar jadi Umair, pakai ye. Mungkin orang barat juga nyontohnya dari bahasa Arab. Pakai ye jadi kecil. Ataki, kalau jadi ye, ataki kecil. Umar, Umair. Umar, dulu tuh kamu cuma anak ingusan yang kami panggil Umair. Artinya, lo mah junior, saya yang senior. Itu maksudnya. Terus tiba-tiba Allah memberi kamu tubuh yang gagah, kekuatan yang luar biasa, sehingga kami memanggil kamu dengan Umar. Lalu Allah memberikan kamu hidayah sehingga kami memanggil kamu Al-Faruq. Lalu Allah memberikan kepada kamu amanah sehingga menjadi pemimpin sehingga kami memanggil kamu Amirul Mukminin. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya kamu bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dinasihatin nih presiden sama nenek ini. Pengawalnya presiden agak tersinggung. Udah ya nenek, minggir presiden mau lewat gitu. Kata Umar, "Dakha." Biarkan dia, wahai pengawal. Kalian tahu gak siapa dia? Emangnya siapa? Pengawalnya kayaknya nih anak-anak baru hijrah gitu, belum kenal gitu. Gak tahu siapa Khawlah. Jadi bukan orang-orang yang udah Islam dari awal. Gak tahu cerita Khawlah. Kalian tahu gak siapa dia? Siapa ya Amirul Mukminin? Dialah orang yang karenanya turun surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Allah saja ngebela dia dari langit. Siapa kalian yang pengen mengusir dia? Akhirnya semuanya pada cium tangan Khawlah. Kalau dalam bahasa, kita mah. Akhirnya baru Umar, yaudah ada lagi nek, gak ada udah pergi aja, yaudah pergi. Coba, siapa orang yang seperti Khawlah dibela sama Allah, diistimewakan sama Allah, sampai akhirnya orang-orang sekelas Umar pun gak berani macam-macam sama Khawlah. Apa rahasianya?

Lagi nongkrong lewat Alphard. Alphard yang Wildfire yang baru. Berhenti nih, turun orang-orang dari Alphard itu naik kuda onta yang paling mahal. Kenapa saya bilang Alphard? Karena emang harga ontanya seharga Alphard. Kalau kita tahu onta merah itu harga satu ontanya paling murah 2 miliar. Lebih mahal dari Alphard ya, Ferrari lah atau Porsche. Mobilnya, mobil yang kelas udah keren banget. Turun nih mereka dari onta-onta merah yang mahal-mahal, yang gaya-gaya gitu turun. Ngelihat Nabi lagi nongkrong sama sahabat-sahabat miskin. Mereka mengatakan, ya Muhammad, gimana kami akan beriman kalau setelah beriman nanti kami disuruh duduk bareng dengan orang-orang kayak mereka. Gak bakalan, gak level, kata mereka. Terus apa mau kalian? Kalau kamu pengen kami beriman, coba kamu pisahkan tongkrongan kamu dengan kami, dengan kamu dengan mereka. Pokoknya kami gak mau nongkrong bareng sama mereka. Bisa gak? Kata Nabi, bisa. Asal mereka mau duduk mendengarkan ceramah Nabi, nasihat, dakwah. Akhirnya mereka pun duduk, Nabi mengatakan ke sahabat-sahabat yang miskin, kalian boleh minggir dulu gak ke pojok sana, saya pengen ngobrol dulu sama mereka, gitu coba. Apakah Nabi mengusir atau menghina mereka? Enggak, Nabi hanya berpikir ini kesempatan penting nih. Orang-orang yang berpengaruh mau dengar dakwah Nabi, kapan lagi nih? Nah, Nabi ngomong baik-baik, boleh gak kalian duduk sebelah sana? Mereka pun mengatakan, iya ya Rasulullah, tapi mereka sedih. Digituin sama Nabi, walaupun Nabi gak punya niat untuk nyakitin mereka. Tapi mereka sedih, yaudah dah, dah kita mah apa atuh gitu ya, nah, mojok. Mojok, pas lagi mojok gitu turun ayat. Salah satunya itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 52. Nanti teman-teman bisa baca di rumah. Surat Al-An'am ayat 52. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyembah Allah, yang solih, yang taat kepada Allah hanya gara-gara ingin mengambil hati orang-orang yang sombong. Setelah ayat ini turun, Nabi langsung meninggalkan kelompok orang-orang yang sombong dan balik ke mereka. Nabi minta maaf kepada mereka, datanglah ke sini. Terus Nabi membuka sorbannya, menggelarkan sehingga mereka duduk di atas sorban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu ayat yang Nabi ditegur selain Abasa, At-Tahrim, Al-Ahzab, Al-Anfal. Kan Nabi banyak ayat yang beliau ditegur ya. Bukan karena melakukan kesalahan, kekeliruan. Bedain antara keliru sama salah. Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah berbuat dosa. Tapi keliru, wajar manusia. Karena keliru itulah kita belajar. Kalau kita keliru, jangan sombong untuk mau memperbaiki. Nabi juga mencontohkan kayak gitu. Nabi pernah sholat, lupa. Harusnya 4 rakaat, jadi 2 rakaat. Udah sahabat ikut aja kan. Udah selesai 2 rakaat, salam. Sahabat bingung, akhirnya salam juga. Udah selesai salam, sahabat nanya, Rasul tadi kita sholat model baru ya, kalau bahasa kita. Emang kenapa? 2 rakaat loh Rasul. Masa sih? Benar. Yang lain ditanya, benar-benar Rasul 2 rakaat. Ya udah langsung bangun lagi, lanjutin 2 rakaat. Sehingga jadi contoh fikih buat kita kalau lupa, tinggal dilanjutin. Gak ada sahabat yang ngomong, katanya Nabi tapi sholat gak khusyuk. Gak ada yang ngomong kayak gitu. Kalau kita kan suka suuzon gitu sama ustaz, sama ulama ya. Katanya ustaz ngajarin khusyuk, tapi dia sendiri sholatnya gak khusyuk. Wajar, manusiawi banget kayak gitu. Karena salahnya ulama justru jadi pelajaran, benarnya kita gak jadi apa-apa. Ulama salah masih dapat pelajaran, kita benar gak dapat apa-apa. Saya pernah sholat jedah, sholat asar. Imamnya syekh gitu, janggutan, bahasa Arab. Dari sana emang semua bahasa Arab. Ngimamin sholat asar. Ternyata lupa tahiyat. Pas udah selesai rakaat kedua, enggak tahiyat, langsung berdiri. Harusnya kan duduk tahiyat dulu, ini langsung berdiri, dari sujud langsung berdiri. Akhirnya makmumnya bingung nih. Terjadilah perbedaan pendapat di antara makmum. Ada mazhab yang tetap duduk, ada yang mazhab yang ikut berdiri. Bingung kita, oh kamu berdiri, gua duduk aja deh. Gitu. Dalam sholat jadi pada bingung. Akhirnya pada ada yang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Digitu-gituin, imamnya anteng weh, gak duduk. Berdiri tetap. Akhirnya yang duduk juga jadi karena imamnya kekeh gak mau duduk. Akhirnya mereka berdiri. Selesai sholat rame nih. Makmum kayak kepedean gitu. Merasa lebih khusyuk dari imam kan. Syekh, tadi sholatnya kayaknya kita kurang tadi tuh tahiyat. Masa saya gak ingat, udah ditasbihin gak ingat juga. Kata syekh, saya ingat. Cuman ketika kalian bertasbih mengingatkan saya udah sempurna berdiri. Berdiri itu rukun sholat, duduk itu sunnahnya. Tidak boleh rukun, yang rukun dikalahkan oleh yang sunnah mengalahkan yang rukun. Kalau saya udah sempurna berdiri, gak boleh duduk lagi. Kecuali saya baru setengah berdiri, kalian mengatakan subhanallah, saya akan duduk. Oh gitu syekh, maaf ya syekh. Ternyata salahnya ulama, pelajaran buat kita. Kita udah benar, gak jadi apa-apa sama orang lain. Gitu kan ya? Nabi juga pernah melakukan kekeliruan. Dan banyak ayat yang menegur Nabi.